sebutkan pada pertemuan lewat ya tentang zalim terhadap badan, demikian juga yani mendzalimi harta anak yatim. Berikutnya bab adzul fil amwal, kedzaliman di dalam hal amwal, dalam hal harta, mencuri, merampok. Yang di sini sebutkan adalah merampok. Fi sahih, di dalam sahih, sebutkan dalam sahih Bukhari radhiyallahu taala. Sebutkan dalam Imam Bukhari dalam sahihnya. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan wala yantahibu nuhbatan, dan tidaklah seseorang yantahib itu merampok. Seseorang merampok dengan suatu rampokan. Yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum. Manusia mengangkat pandangannya kepada orang ini. Fiha, di dalam dia itu merampok. Ya, ketika dia mengambil barang orang itu dengan paksa merampok, ya. Manusia di sekitarnya pada memperhatikan, ya. Hina yantahibuha, ketika orang ini merampoknya itu. Wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan mukmin. Yani tidaklah beriman orang yang merampok ini, yang mana manusia sampai memperhatikan dia. Walaupun kita sering menyebutkan bahwa seorang mukmin yang dihitung melakukan dosa besar seperti merampok ataupun mencuri, maka tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi ini adalah perbuatan dosa besar. Maka di sini semua para ulama bahwa termasuk dosa besar adalah seorang yang dihitung merampok. Dan mereka para ulama menyebutkan di situ ada perbedaan antara merampok, demikian juga mencuri, demikian juga ikhtilas. Sudah kita sebutkan dalam pembahasan di Kitabul Adzan bahwa Nabi SAW menyebutkan ketika seorang itu menoleh ketika sholat, tapi mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Itu adalah ikhtilas yang syaitan mengambilnya min sholatil abd, dari sholatnya hamba. Seorang ketika sholat, maka syaitan itu ikhtilas. Ikhtilas itu adalah apa? Mengambil milik orang. Ya. Yakhtafu min ghairi ghalabah, mengambil milik orang dengan tidak memaksa. Ya, wa yahrab, kemudian dia lari. Walau ma'a mu'ayyanah, walaupun orang itu melihatnya. Itu ikhtilas. Ya, adapun mencuri yaitu sarik, yakhudhu fi khufyah. Mencuri itu adalah mengambil sembunyi-sembunyi, orang yang punya tidak tahu. Adapun nuhbah yang kita bicara ini, an-nahbah, itu adalah apa? Nahib, yakhudhu bi quwwah. Yani mengambil dengan kekuatan. Dengan apa? Dengan orang yang punya itu melihatnya. Ini kalau mencuri lain, orangnya mengambil tetapi yang punya tidak tahu. Merampok ya, diambil milik orang yang punya tahu dan mengambil dengan paksa. Adapun ikhtilas, yaitu seperti seseorang yang ketika sholat itu menoleh, itu nama ikhtilas. Itu adalah diambil sambil orang yang punya itu melihat. Kita memperhatikan ketika mungkin kita menoleh mungkin ketika sholat itu, ya kita sadar menoleh kan gitu. Nah itu adalah sesuatu yang diambil oleh syaitan ikhtilas. Kalau kita artikan dengan mencuri kurang tepat juga, karena mencuri itu mengambil dengan tidak dilihat pemiliknya. Ada menubah ini merampok, maka ini termasuk dosa besar. Demikian. Dan terjadi perselisihan para ulama, orang yang merampok ini apakah dipotong tangan. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah tidak dipotong tangan, tetapi ditakzir. Ada hukumannya lebih besar daripada mencuri. Apabila mencuri itu seperempat dinar, satu dinar itu sekitar 1 juta. Jadi kalau seorang mencuri lebih dari 250 ribu, maka dipotong tangannya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydihuma. Sebagaimana dalam surat Maidah, dan orang yang mencuri laki-laki, demikian juga perempuan, maka faqta'u aydihuma. Ini potonglah tangan keduanya. Sebuah riwayat yang lain yaitu apa? Dengan dipotong tangan kanannya dulu. Ya, demikian. Kalau nanti memotong lagi, mencuri lagi kakinya. Sebuah yang disebutkan. Jadi termasuk dosa besar. Dan di sini para ulama menggiring kepada wahwa mukmin, ya, yakni dia dalam keadaan mukmin, tidak mungkin orang yang merampok itu dalam keadaan mukmin terjadi perselisihan. Sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ikhtalafal ulama fi makna hadzal hadis, terjadi perselisihan. Mana hadis ini? Apakah berarti orang yang mencuri itu dia tidak mukmin? Yang benar jawabannya adalah la yafalu hadzal ma'asi wa huwa kamul iman. Yani tidak mungkin melakukan maksiat ini orang yang imannya sempurna itu. Jadi tidak akan orang yang imannya sempurna itu merampok. Itu maknanya. Kalau iman yang itu dalam keadaan bagus, dia tidak akan merampok. Kemudian dia sebutkan wa syara bi raf'il basar, dan disyaratkan dengan mengangkat pandangan, yakni manusia pada melihat dia ketika merampok itu, ila halatil al manhubin fa innahum yanzuruna ila man yanhabahum. Orang yang dirampok itu melihat, melihat kepada orang yang merampok itu, dia perhatikan. Demikian juga orang-orang di sekitar dia itu. Wala yaqdiruna ala daf'i, tidak mampu untuk melawan. Ketika dirampok itu, atau mungkin bajak laut itu kan, ya, sengaja orang tidak bisa melawan, melawan malah mungkin mati. Ya, dia melihat itu ketika dia itu dirampok, tidak mampu untuk menghalangi. Walau tadarru ilaihi, walaupun dia minta-minta, jangan, ya, yang dirampok tidak bisa. Ya, kadang malah semakin apa? Semakin marah lagi. Itu. Wa yatamilu ayyakuna kinayah an adami tasattur bidzalik. Juga mungkin kinayah tidak ditutupi, merampoknya dengan paksa. Oleh karena itu dibahas juga oleh para ulama tentang jamalik. Jamalik itu apa? Pajak. Pajak atau umuti, sehingga mereka seperti Imam Ahmad menyebutkan termasuk seperti ini juga haram. Mengambil suatu dengan dolim, pajak dan sebagainya itu kan tidak bisa. Bagaimana penyelesaiannya? Dengan zakat dan sebagainya. Ada kemudian punya motor dipajaki, ini dipajaki. Ya karena itu hati-hati orang yang bekerja sebagai ya mungkin apa mengurusi masalah pajak itu. Kan termasuk jamalik, mengambil tidak dengan tidak benar, dolim. Adapun ini tadi, ya orang yang merampok juga melihat, orang yang dirampok itu melihat dengan mata dia. Walaupun dia meminta-minta tidak diterima, tetapi apa diambil itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar juga wal intihab asyadu lima fihi min mazidil jarak wa adamul mubalah. Orang yang merampok itu lebih berat, lebih besar dosanya. Karena ada apa? Keberanian dia, kekasaran dia, dan tidak peduli terhadap orang lemah. Gitu. Jadi Nabi mengatakan juga ya, wa taqu da'watal madlum, hati-hati dari doa orang-orang yang dizalimi. Tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab, penutup. Bahkan disebutkan orang kafir juga, hati-hati doanya orang kafir ketika dia itu dizalimi. Karena hadis itu adalah umum. Demikian. Ini demikian. Di sini menunjukkan apa? Termasuk besar-besar adalah seorang itu merampok. Kalau kita melihat di Bulughul Maram banyak pembahasan ya di situ di Kitabul Hudud. Ini hukuman orang yang mencuri. Tuqta'u yadu sarik illa fi rubu' dinar fasidah. La tuqta', tidak dipotong tangan orang yang mencuri itu kecuali kalau dia itu seperempat dinar lebih atau lebih. Jadi sudah tahu. Demikian juga kalau seorang dicuri, paham? Kalau seorang dicuri, kemudian orang yang dicuri itu belum sampai kepada sultan, belum sampai kepada raja atau pemerintah, kemudian dia memaafkan, maka tidak ditegakkan. Ya disebutkan hadis Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah hasan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Lamma amara biqati alladhi saraqa ridahu fa syafihi." Ketika Nabi memerintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri ridak baju, fasyafafihi, kemudian orang yang punya atau keluarganya memaafkan. Tapi mengatakan halakana dzalika qabla an ta'tiyani bihi, kenapa tidak datang sebelum orang ini dilaporkan kepadaku? Ya, Raju Ahmad, orang Imam Ahmad. Di sini diambil dalil apa? Kalau kemudian orang yang dicuri itu memaafkan, belum sampai kepada pemerintah, maka tidak ditegakkan, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian sudah sampai kepada pemerintah, ya sudah dihukumi, maka tidak ada manfaat syafaat. Paham? Demikian. Sampai di sini, subhanallah, wa bihamdika, syukur ilaihi wa atuh, subhanallah.